Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala, wa dzakara Allahu qissat Daud wa Sulaiman wa hukmahuma fi dzalik. Waktu menyebutkan tentang kisah Daud dan Sulaiman alaihissalam dan hukum keduanya dalam masalah ini. Tidak ada bahaim yang merusak kebun. Allah subhanahu wa Daud wa Sulaiman yahkumani fil harf nafashat fihi qad qalamul qawm wa kulna di hukmihim syahidin fahamlaha Sulaiman wa kullana atayna hukma wa ilma. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sahha binasl al-Qur'an as-sana'u ala Sulaiman bitafhim al-dhaman bil mithal. Telah sahih nas dari Quran pujian kepada Sulaiman akan pemberian paham terkait dengan masalah adanya dhaman, adanya ganti rugi dengan yang semisal. Fa'inna nafsha adalah ra'yul ghanam laylan, menggembala kambing di waktu malam. Wa kana fi bustani inab, dan ada di kebun anggur. Fahakama Daud di malam itu. Minyak jadi pulang. Minyak jadi pulang. Baru pulang. Oh, masalah. Di sini. Oh, sorry. Fahakama Daud bikin mati mutlaf Pak Kabar Al-Ghanam. Daud menghukumi qimah, ini harga, nilai harga dari yang dirusak. Beliau menganggap yang ada permasalahan adalah ghanam, masalah kambingnya. Fawajada habiqatul qimah, beliau dapati kambing tersebut senilai dengan qimah, nilai barang yang dirusak. Fadafa'aha ila ashabil harath, maka beliau pun menyerahkan kambing yang merusak ini ke pemilik ladang, pemilik kebun. Wa qala Sulaiman bitaman al-sahabil ghanam. Adapun Sulaiman memutuskan adanya ganti rugi kepada para pemilik kambing. Wa yadman wa dhalika bil misl, mereka harus menanggung ganti rugi yang semisal dengan yang dirusak. Bagaimana? Bian yu'ammirul bustana hatta ya'uda kama kan. Itu dia, harus mereka harus memakmurkan lagi yang mengurusi kebun yang ada yang tadi dirusak sehingga kembali seperti semula sebelum dirusak. Ini mithal. Wa lam yudayyi' 'alaihim maghallahu menihini ditlaf ilahin al-aud, dan tidak menyanyiakan hasil kebun tadi bagi pemiliknya dari sejak pengrusakan sampai apa namanya kembali kebun tadi seperti semula. Bala'at ashab al-bustan masyiat ulaik, Bahkan beliau memberikan kepada pemilik kebun hewan-hewan ternak tadi. Dia hudu minamaiha, agar mereka bisa mengambil dari hasilnya biqadri namail bustan, sesuai dengan hasil yang didapat dari kebun. Faistawfau min namai ghanamihi, sehingga mereka bisa mendapatkan dari hasil yang diraih, yang dihasilkan oleh kambing tadi, yang nadhira, sebanding mafatahum, dengan nilai yang luput min namai hartihim, dari hasil ladang mereka. Wa'tabara domanain, beliau menilai, menimbang dua ganti rugi ini, wajadahuma sawa, dan mendapati keduanya sama. Wahada huwal idmul ladhi khassahullahu bihi, inilah ilmu yang telah Allah khususkan, diberikan kepada Sulaiman. Wa athna alaihi bitrakihi, dan Allah memuji Sulaiman karena bisa mengetahui ilmu tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idha kanatil bahimatu biyajraqibin aqaidin aw sa'iqin domina jinayataha bimuqaddamiha kayadiha wa famiha la ma jala bimuakhiriha kairijliha di hadith ar-rijl jubar. Apabila hewan kendaraan tersebut di tangan seorang penunggang atau penuntun atau sa'id, apa kusir ya, domina jinayataha, dia menanggung ganti rugi bimuqaddamiha, dengan sesuatu yang dirusak oleh bagian depan hewan tadi. Kaya diha wafamiha, yang dirusak oleh mulutnya, oleh tangannya, ini kaki bagian depan. Kalau dirusak, maka yang dirusak oleh bagian depan hewan ini harus ada ganti rugi. Lama jalat biamu akhiriha kadiriha, tidak ada tanggungan ganti rugi yang dirusak oleh bagian belakang kuda atau hewan tadi, seperti dengan kakinya. Li hadis ar-rijlu jubar, kaki itu jubar yang tidak ada ganti rugi. Wa bi riwayat Nabi Hurairah, rijlul ajma, kaki hewan ternak jubar. Al ajma itu al bahimah, hewan ternak. Summiyat bidzalika li'annaha la tatakallam, kenapa dikatakan bahimah itu ajma? Karena tidak bisa bicara. Wa jubar bidamil jim ay jinatul bahaim hadar. Al-hadru ini, itu tadi tidak ada ganti ruginya. Qala sallallahu alaihi wa rahimahullahu ta'ala, kullu bahimatin ajma, kalbaqari wasyati wa ghairiha, fajinayatul bahaim ghairu madmunatin idha fa'alat binafsiha. Semua hewan ternak itu ajma, seperti sapi, kambing, dan selainnya. Maka pelanggaran, kerusakan yang dirusak oleh bahaim itu tidaklah ada tanggungannya jika dilakukan dengan sendirinya. Kama law atlafat al-infalatat miman hiya fi yadihi wa afsadat. Seperti misalnya lepas. Infalatat itu berarti sudah diikat, sudah dikandangin, sudah diikat, ternyata lepas. Kemudian wa afsadat, kemudian setelah lepas dari tangannya ternyata merusak. Fala dhamana ala ahad, maka tidak ada ganti rugi atas orang pun. Dia sudah berusaha mengandanginya atau melihat terlepas dan merusak, maka fala dhamana ala ahad. Malam takun aku rasulama, bukan kambing yang bahimah yang akur. Akur itu yang gila, enggak benar. Wala farraqa sahibu fi hifdhiha fil lail, dan dengan catatan juga tidak dengan sebab tafrid, bukan sebab dengan sebab tasahul ya, kelalaian pihak yang pemiliknya di dalam menjaganya di waktu malam. Ya, waktu malam dia terjaga, dilepas sehingga merusak di waktu malam kebun orang lain. Makanya teman-teman. Obias wakil muslimin, wamajamihim, atau selamat bukan karena kelalaian pemiliknya ketika ada di pasar-pasar muslimin. Dilepas akhirnya makan sayuran yang dijual atau yang lainnya. Ke tempat-tempat perkumpulan mereka. Kalau dengan sebab tafriq, maka ada teman. Kalau berkata, kalau gerwahi, demikianlah dikatakan oleh bukan hanya satu orang ulama, ada banyak ulama. Innahu innam yakun jubaran, mereka menyatakan dia itu jubar, tidak ada sawapan, tidak ada ganti rugi dengan sebabnya. Jubar, tidak ada ganti rugi dengan sebabnya. Idza kanat munfaritatan rahibatan, kalau dia lepas pergi ala wajiha, iya, dia pergi lepas dari kandangnya atau dari ikatannya. Laisal haqa'id wala sa'id, iya, dalam keadaan tidak ada apa namanya penuntunnya, tidak ada sa'id yang ya, yang menungganginya. Ilal baria, qala rahimahullahu ta'ala, wa idza sala 'alaihi adamiyun aw bahimatun wa lam yandafi' illa bil qatl fa qatalahu fala dhaman 'alaihi li'annahu qatalahu difa'an an nafsi wa difa'uhu an nafsihi jaiz. Kalau ada yang mengganggu kebunnya, mengganggu dia, manusia atau bahimah menyerang, maksudnya mungkin kembali ke orang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang diserang oleh adami atau oleh bahimah hewan, walam yandafi illa bil qatl, dan dia tidak bisa membela dirinya kecuali dengan membunuh, faqatalahu, akhirnya kemudian dia bunuh dan menakam bela diri, faladomana ali, maka tidak ada ganti rugi. Li'annahu qatalahu difana nafsi, karena dia membunuhnya dalam rangka membela diri. Wa difa'u an nafsi jaiz, dan membela diri itu hukumnya boleh. Falam yadman ma tartaba alaih, sehingga sesuatu yang terjadi dengan sebab sesuatu yang boleh itu tidak ada ganti rugi padanya. Wa li'anna qatlahu lidafi syarri, karena dia membunuhnya untuk menolak kejahatannya. Wa li'annahu idza qatalahu daf'an li syarri, dan juga karena kalau dia membunuh karena dalam rangka menolak mencegah kejahatan orang tersebut, karena sa'il huwal qatil linafsi, qatil linafsi, maka berarti si penyerang itulah yang telah membunuh dirinya sendiri. Ya, tidak ada paman. Wa syai' taqiyuddin alaihi an yadfa' as-sa'il alaihi, wajib atas seorang muslim untuk yadfa', untuk membela, menolak, melawan as-sa'il alaihi, orang yang menyerangnya. Fa illam yandafi' illa bil qatl, kalau dia tidak bisa menolak, melawan kecuali dengan membunuhnya, kana hudali, boleh dia melakukannya bittifaqil fuqaha, berdasarkan kesepakatan fuqaha. Qala rahimahullah ta'ala, wa mimma la dhamana fi tlafihi, dan diantara perkara yang tidak ada ganti ruginya ketika merusaknya, alatul lahwi, alat-alat musik, was salib, salib, wa awanil khamr, wadah-wadah khamr, wa kutubud dalal, wal khurafat, wal khala'ah, wal majun, ya, buku-buku sesat, buku-buku harafat, buku-buku ya pornografi dan semisalnya. Di marwah Ahmad dan Ibn Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yahuda midyatan, Nabi SAW merintahkan untuk mengambil midyah. Thumma kharaja ila suwaqil Madinah, kemudian keluar ke pasar-pasar di Madinah. Wa fiha jiqaqatul hamr qad jilibat min asyam, ya, midyah itu pisau, ada sejenis yang untuk alat untuk menyembelih kan, jelas untuk digunakan untuk menyembelih pisau dan semisalnya. Qala, di pasar-pasar tersebut ada wadah-wadah khamr yang telah didatangkan dari Syam. Qala, fasuqqiqat bihadratihi. Ya, maka dirobek-robeklah, dibolongi, dilubangi, dihancurkan wadah-wadah khamr tadi di hadapan beliau. Wa amara ashabah bidzalik, dan memerintahkan para sahabat untuk merusak khamr-khamr yang didatangkan dari Syam tadi. Padahal hadis ala talabi tafiha wa adami dhamaniha. Maka hadis menunjukkan ya, tuntutan untuk merusak wadah-wadah khamr dan tidak adanya jaminan ketika merusak wadah-wadah khamr. Namun kata beliau rahimahullah, yang perlu diingat, lakin la budda an yakuna itlafuha bi amri sultah wa raqabatiha. Tapi pengerusakan yang dilakukan itu harus dengan perintah penguasa dan sultah, dan harus dengan raqabah, pengawasan penguasa, bukan masing-masing individu yang melakukannya, masing-masing kelompok ormas, tapi harus dengan perintah sultah wa raqabatiha dan pengawasannya. Kenapa? Tamanan lil maslahah, dalam rangka menjaga kemaslahatan umat, keretaman masyarakat, wadaf'an lil mafsadah, dalam rangka menolak mafsadah. Ya, mencegah adanya mafsadah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Boleh kan, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak gitu. Karena khawatir. Karena enggak mungkin langsung dia mau ke rumah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala, jadi kesimpulan kemarin ya, berarti dhamir itu ada tiga keadaan. Dhamir yang ada ya berbeda-beda dalam keadaan marfu, mansub, jar, berbeda. Ada dhamir yang sama dalam keadaan jar dengan mansubnya. Ada dhamir yang dalam keadaan marfunya, mansubnya dan jarnya sama. Contoh yang saya sebutkan, yang sama dalam keadaan mansub dengan majrurnya adalah ka. Akramtuka dalam keadaan mansub, martubika dalam keadaan majrur, sama. Contohnya dalam keadaan sama ketika mansub dan majrurnya adalah dhamir hu, innahu fi mahal nasab, walahu fi mahal nasab, tetap hu. Contohnya dalam keadaan rafa, nasab dan majrurnya sama adalah na. Ya, dhahabna fima rafa fa'il. Darabana dalam keadaan mansub, maf'ul bih. Ya, marrabina bina majrur dalam keadaan fima jar dengan ba. Ini sama dengan rafa, mansub dan jar majrurnya itu terakhir yang kita bahas, keadaan dhamir. Qala lirraf'i wan nasbi wa jarrina salah ka'arif bina fa'inana ninnal minah. Ini kan sekarang ay salaha lafduna lirraf'i nahu nilna wali nasbi nahu fa'innana wali jarri nahu bina. Nah, bisa untuk tiga-tiganya. Qala wa mimma yusta'mal raf'i wa nasbil jar, dan contoh di antara contoh yang digunakan sebagai bisa dalam kata rafa nasab dan jar adalah ya. Fa misal rafa'nahu idribi. Idribi ya bi mahal rafa fa'il. Wa misal nasabnahu akramani. Akramani bi mahal nasab mahul bi. Wa misal jarnahu marrabi. Bi mahal jar dengan ba. Qala wa yustamalu fi salasati aydan, dan juga dalam, yang digunakan dalam tiga keadaan juga adalah hum. Pemisal rafa hum qaimun, jika rafa mubtada. Pemisal nasab akramtuhum, hum di sini himal nasab maf'ul bih. Pemisal jar nahu lahum, lahum himal jar dengan lam. Qala wa inna ma lam yadhkuril musannifu al-ya wahum. Kenapa musannif rahimahullah ta'ala tidak menyebut contoh di antara yang bisa dalam bisa dalam tiga-tiganya itu, tidak beliau contohkan ya dengan hum? Beliau musannif Ibnu Malik tidak menyebutkan ya dengan hum, li'annahuma lais bihanina, karena keduanya tidak mirip dengan na min kulli wajhin, dari semua sisi. Kenapa? Li'anna na, karena takul raf'i wa nasb wa jar wa la wahid, karena di dalam keadaan rafa nasab dan jar sama, dan juga untuk satu orang yang sama. Iya. Dahabna, kita pergi atau saya pergi untuk al-madhi nafsah. Apa namanya? Darabana, ya, memukul saya atau memukul kita. Iya, marrabina. Iya, kita lewati, melewati kita atau saya. Semuanya untuk mutakallim, boleh mutakallim semuanya. Wa huwa dhamirun muttasil fil ahwali salasa. Nah, semuanya dalam keadaan sebagai dhamir muttasil di tiga keadaan tadi. Untuk mutakallim. Bi khilafil ya. Beda kalau ya. Fa inna, karena dia hak mereka ya. Karena hak ini ya. Karena ya wani su'milat lirafi wan nasbi wal jar, walaupun bisa digunakan untuk dalam keadaan rafa nasab dan jar, wa kharab dhamiran fil ahwali salasah, dan masing-masingnya tiga keadaan tadi adalah dhamir, namun lam takun bi ma'nan wahid fil ahwali salasah, tapi dia tidak bermakna satu, berbeda-beda maknanya, bukan satu makna saja di tiga keadaan tadi. Contohnya liyana fi halat rafi lil mukhatab. Kalau dalam keadaan rafa dia untuk mukhatab. Idribi. Siapa maksudnya? Siapa yang mukul? Iya, orang yang diajak bicara. Idribi. Pukul kamu, oleh kamu. Untuk orang kedua. Mukhatab. Wa bi halaiti nasbul jar li mutakallim. Adapun dalam keadaan nasab dan jar untuk mutakallim. Darabani, mukul aku. Marabi, ketemu saya. Iya kan? Ketika dalam rafa untuk orang kedua, beda. Tahu bedanya ya? Tahu bedanya? Beda enggak? Kalau na, dahabna, saya pergi. Dorobana, mukul saya. Marobina, ketemu saya. Ya, saya semua. Tapi kalau idribi, idribi, saya mukul. Pukul oleh kamu, kan kamu. Tapi kalau dorobani, mukul saya. Marobi, ketemu saya. Ketika idribi untuk orang lain, ya, beda. Walaupun dua-duanya untuk dalam ketiga keadaan itu beda. Kalau nak itu untuk satu kali, untuk mata kalim semua. Tapi kalau ya, kadang untuk mata kalim, kadang untuk muhatab. Wakadirka hum, demikian juga hum. Lianna wa inkana bimanan wahid fi al-akhir salasa. Walaupun semuanya itu dalam tiga keadaan tetap berbentuk hum. Falisat misalna. Iya, dia berbeda dengan nak, tidak sama dengan nak. Kenapa? Li'anna fi hadhihi rafi'i dhamir munfasil. Nah, dia kalau dalam keadaan rafa itu sebagai domir munfasil. Wabi halaitin nasab wal jar domirun muttasil. Kalau na, dahabna, dorobana, marrobina, semuanya domir muttasil. Jadi kalau hum, ketika hum qaimun, sekarang domir munfasil. Dorobahum, domir muttasil. Marro bihim, bihim domir muttasil. Gitu. Jadi dua, dari dua sisi. Kalau na, semuanya untuk mutakallim dan semuanya domir muttasil. Kalau hum memang bermakna sama. Iya, untuk orang ketiga hum. Tapi dalam satu keadaan dia domir munfasil, dalam dua keadaan dia domir muttasil. Kenapa beliau kok cuma menyebutkan na, tidak menyebutkan dia dengan hum? Itu kesimpulan dari beliau. Qala wa alifun wal waw wan nun lima ghaba wa ghairihi taqama wa alama. Kata beliau alif waw nun itu semuanya untuk lima ghaba, untuk orang ketiga, untuk yang gaib, orang ketiga. Belas lainnya. Kakoma seperti koma, wa'lama. Qala ibn Aqir rahimahullahu ta'ala. Nun isim nun niswah maksudnya, nunul inas. Al-alif wal-waw wal-nun min dhamai raf'il muttasilah. Alif, waw dan nun termasuk dhamir rafa' muttasilah. Wa takunu lil ghaib wal mukhatab. Dan dia untuk orang ketiga dan orang kedua. Ghaib orang ketiga, wal mukhatab orang kedua. Fa misal wa ghaib, contohnya untuk ghaib, az-zaidani qama. Wal-zaiduna qawmu. Wal-hindatu qumna. Ya, qawma alif di sini domir untuk gaib. Qawmu waw untuk gaib. Qumna na untuk gaib. Wa misal mukhatab, adapun contoh untuk mukhatab, contohnya i'lama, wa'lamu, wa'limna. Ya, itu pada jangan enggak ada. Ya duhuru. Iya, sekarang i'lama alif di sini untuk mukhatab. I'lamu untuk mukhatab. Ketahuilah oleh kamu, oleh ketahuilah oleh kalian. Ketahuilah kami berdua. Ketahuilah oleh kalian semua wahai laki-laki. Wa alam wa alimna ini, ketahuilah oleh kalian semua wahai perempuan-perempuan. Ini untuk orang kedua. Qala wa yadhuru tahta qal musannif, masuk ke dalam ucapan musannif wa ghairihi al mukhatab wal mutakallim. Qala wa laysa bijaji. Lian hadhi salasa la takunu al mutakallim aslan. Ini kalau sekarang ini ta'khib, kritikan. Apa kata musannif kan, wa alifun wal waw wan nun lima ghaba wa ghairihi. Kalau wahid di ucapan beliau berarti alif, waw, nun itu bisa menjadi domir lil ghaib. Bisa untuk yang lainnya, berarti bisa untuk mutakallim, bisa untuk mukhatab. Kata ini laisa bijajid. Ini takhid. Ini kritikan. Laisa bijajid, menguruskan. Kenapa? Lianna hadhi salasa, karena tiga domir ini la takunu itu mutakallim aslan, tidak bisa menjadi domir mutakallim aslan, sama sekali enggak bisa. Bal innama takunu lil ghaib awil mukhatab kama masalna. Tapi hanya bisa untuk gaib atau untuk mukhatab sebagaimana kita contohkan. Tidak bisa untuk mutakallim. Nah, wallahu a'lam.